Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada session pertama tadi antara salat maghrib hingga isya, sedikit banyak insyaallah telah tergambar bagaimanakah konsep hak dan kewajiban yang diajarkan di dalam Islam. Artinya untuk meraih dan mencapai keseimbangan, kedinamisan dan keharmonisan itu, mestinya masing-masing memahami hak dan kewajibannya. Setelah memahami hak dan kewajiban, langkah pertama yang harus selalu dilakukan adalah menunaikan kewajiban sebelum menuntut haknya. Karena kewajiban adalah kewajiban, tidak ada tawar-menawar di sana. Adapun hak kita, misalkan tidak terpenuhi di dunia, Allah Jalla wa'ala pasti akan memberikannya untuk kita. Kalau bukan di dunia, kelak di akhirat. Tentu dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang telah kita lakukan. Itulah kemurahan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berlaku dalam semua hal. Hubungan antara makhluk dengan Al-Khaliq, hamba dengan Rabbnya, yaitu Allahu Azza wa Jal. Antara rakyat dengan pemerintah yang telah kita sebutkan tadi. Antara anak dengan orang tua. Demikian juga dalam hidup berkeluarga, berkerabat, sanak saudara. Hal ini tetap berlaku. Apalagi kalau kita mulai berbicara tentang tarbiyah al-aulad, pendidikan anak-anak kita. Nah, ternyata beratnya mendidik anak itu bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, tetapi hal ini juga dirasakan oleh siapa saja, mulai hitungannya dari komunitas, organisasi, kelompok, agama, ajaran, dan seterusnya. Nah, yang menjadi pokok permasalahan mereka adalah regenerasi. Nah, sebuah langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan generasi setelahnya sebagai bentuk kesinambungan dari generasi sebelumnya, dengan harapan generasi setelahnya lebih baik dan jauh lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Nah, jadi tujuan dari tarbiyatul aulad ini regenerasi umat Islam. Regenerasi umat Islam. Dan kalau kita sudah berbicara tentang regenerasi, ini memang sesuatu yang berat. Nah, berat di sini barakallahu fikum tentu sifatnya relatif. Berat di sini akan dirasakan oleh mereka yang tidak melaksanakan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, asalkan konsep dan metode yang dipilih serta yang diterapkan adalah model pendidikan yang telah pernah diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata sulit di sana. Semuanya serba mudah biiznillahi azza wajalla. Lebih-lebih lagi yang menjalaninya, menjalani dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab. Nah, konsep yang diusung di dalam tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita adalah at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Konsep ta'awun di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. mendidik anak, menyiapkan generasi setelah kita itu kebaikan dan itu juga bentuk takwa. Maka diperlukan at-ta'awun. At-ta'awun itu sendiri secara bahasa dari kata ta'awana yata'awanu ta'awunan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Yang melibatkan semua pihak. Konsep ta'awun itu apa? Mengaktifkan seluruh komponen. Belum bisa dikatakan ta'awun secara maksimal apabila semua pihak dan komponen yang terlibat di situ belum aktif. Barakallahu fiik. Nah, dalam tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak, komponen yang disertakan di sana ternyata tidak hanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada banyak komponen yang mau tidak mau harus masuk dalam rangkaian tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak. Nah, tetapi tentu yang menghibur dan menyenangkan hati kita adalah konsep mendidik anak yang diajarkan oleh Islam, dalam hal ini yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sifatnya rinci, detail, dan sempurna, utuh. Tidak ada kurangnya sedikit pun, tidak ada cacat celah. Tidak ada keretakan, di sana tidak ada. Kenapa? Karena konsepnya samawi. Konsep mendidik anak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu datangnya dari langit. Dari perintah dan titah Allah Azza wa Jal, wahyu-wahyunya. Nah, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian menghibur kita. Barakallahu fikum. Yang betul-betul menghibur kita. Alhamdulillah, ternyata di sana ada sebuah konsep mendidik anak yang sifatnya rinci, detail, utuh, sempurna. Kita tidak dihadapkan dengan banyak pilihan. Harus pilih yang mana ya? Konsep A, B, C, D, E. Ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan konsep yang berusaha dicari, ditemukan. Kemudian dicoba. Coba. Try error, try error, try error. Karena seperti itu prinsipnya. Nah. Kurikulum berganti sampai belasan kali. Belum sempat diterapkan di seluruh tempat, sudah diganti. Nah, kenapa? Ini gagal, itu gagal. Enggak sesuai, tidak cocok. Nah, cara mendidik anak. Ada yang mengadopsi dari pemikiran barat. Ada yang mengambilnya dari cara hidupnya orang Jepang. Nah, ada lagi yang berdasarkan kultur budaya, nenek moyang. Itu semua konsep mendidik anak yang jelas-jelas ada cacat celanya. Nah, selama konsep itu dibangun di atas hasil cipta rasa karsa, cara berpikir manusia yang sempit, tidak akan ada sempurna di sana, tidak mungkin. Nah, pasti kontradiktif, bertentangan satu dengan yang lain. Teori mendidik anak ditemukan tahun ini, beberapa tahun kemudian ditentang karena ternyata terbukti tidak sesuai dengan kondisi. Nah, satu metode diajarkan di tempat ini, tetapi di tempat yang lain tidak pas. Nah, kenapa? Tidak sempurna. Tetapi tarbiyatul aulad, konsep mendidik anak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sifatnya salihatun fi kulli makanin wali kulli zamanin. Konsep mendidik anak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu selalu tepat di semua tempat dan di semua waktu, dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang, di Indonesia, Asia, Timur Tengah, Amerika, Eropa, semuanya sama. Kenapa? Karena sistem yang diajarkan Nabi SAW itu sifatnya samawi, ilahi. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan manusia, zat yang menetapkan maslahat seluruhnya untuk umat manusia, zat yang maha mengetahui manakah langkah terbaik untuk hambanya. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukses menyampaikan, sukses meneladankan, sukses mempraktekkan, dan sukses mewariskannya sampai kepada kita. Nah, lihatlah bagaimana Nabi Alaihi Salatu Wasallam mendidik para sahabat. anak-anak sahabat itu betul-betul diterbiah, dididik secara langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sukses. Generasi sahabat akhirnya terpilih sebagai generasi terbaik umat ini. Kenapa? Karena terbiahnya, pendidikannya sukses. Bahkan bertahan sampai zaman tabi'in. Bertahan sampai zaman tabi'ut tabi'in. Tiga generasi, tiga abad. Kasarnya seperti itu. Tiga abad berturut-turut. Dipuji dan direkomendasi oleh Nabi SAW sebagai khairul qurun. Generasi terbaik umat. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa sampai bisa dikatakan sebagai generasi terbaik? Tiga generasi berturut-turut ini. Tiga era. Tiga masa ini ya. Jawabannya karena di sana regenerasinya sukses, berhasil. Pendidikan anak itu telah betul-betul berhasil diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in. Tentunya tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti jalan mereka dengan baik dan benar. Nah, itu pasti barakallahu fikum. Jadi sekali lagi konsep mendidik anak yang terbaik dan paling sempurna adalah konsep mendidik anak sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, tugas kita ternyata belum terlaksana dengan baik. Apa tugas kita sebenarnya? Menggali, ini dia. Menggali dan mengelola. Menggali, ini tugas yang ternyata belum kita lakukan dengan sempurna, artinya dengan maksimal. Nah, sebagian kita barakallahu fikum karena ketidaktahuannya, nah, memandang tarbiyatul aulad, pendidikan anak yang diajarkan di dalam Islam itu hanya di permukaannya saja. Dia belum menyelami betul seperti apakah luas dan dalamnya konsep pendidikan anak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita ketahui cuma permukaan, maka muncul kesan negatif. Ada perasaan tidak percaya. Ada sikap keragu-raguan. Nah, ada kecemasan dan kekhawatiran. Anak-anak ini nanti ke depannya gagal, produk gagal. Generasi yang tidak terarah. Kenapa yang sampai seperti ini muncul? Barakallahu fikum. Karena sekali lagi, kitalah yang kurang menggali. Kita juga yang belum maksimal mengaplikasikan metode mendidik anak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita yang salah? Kenapa kita yang bisa dikatakan kurang menggali? Jawabannya karena Rasulullah SAW sudah sukses. Berhasil ternyata. Generasi setelah itu, ayah-ayah para sahabat yang telah mendidik sahabat-sahabat yang muda ini sukses juga. Melahirkan generasi tabi'in sukses juga. Menerapkan metode mendidik anak yang telah diajarkan Nabi SAW. Ternyata kita sekali lagi yang salah dan keliru. Belum begitu maksimal menggali. Bagaimanakah Rasulullah SAW itu mendidik anak-anak sahabat. Saya berikan contoh. Ada muncul kesan di kalangan kita sendiri. Nah, karena kan kita sendiri ada kesan muncul bahwa anak-anak kita ini masa depan mereka yang terkait dengan duniawinya itu ternyata masih abu-abu, masih dalam bayang-bayang gelap. Nah, kenapa? Ah, di pondok yang diajarkan cuma hafal Quran, hafal hadis, yang diajarkan fikih, ibadah, akidah, akhlak dan seterusnya. Anak-anak kita keterampilannya bagaimana? Keahlian mereka untuk mencari kerja, untuk survive mandiri di dunia. Salafi enggak diajarkan seperti itu. Nah, kesan seperti ini sudah salah, keliru. Siapa bilang salaf tidak mengajarkan? Siapa bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan? Siapa bilang sahabat tidak mendidik anak mereka untuk bekerja? Siapa bilang ulama tabi'in tidak mengajarkan mereka, anak-anak mereka untuk bekerja? Salah. Nah, sekarang pertanyaannya, barakallahu fikum. Kita mulai dari generasi anak-anak sahabat yang masih muda. Mereka yang lahir posisi orang tuanya sudah Islam sebagai sahabat. Coba baca biografi mereka satu persatu. Masing-masing memiliki profesi. Nah, semuanya memiliki profesi. Apa kemudian yang tergambar oleh kita para ulama zaman itu, zaman sahabat, pengangguran, gak ada kerjanya? Salah sampean. Salah. Bayangannya terus para sahabat nganggur gitu, pengangguran. Ulama tabi'in pengangguran. Keliru. Baca satu persatu itu. Barakallahu fiik. Ulama-ulama kita zaman dahulu, mereka adalah para pekerja keras. Memiliki etos kerja yang tinggi. Memiliki iffah, kehormatan diri. Di dalam Islam ditekankan untuk hidup mandiri, tidak berharap bantuan orang, tidak bergantung pertolongan orang, tidak mengemis dan meminta-minta, tidak berharap untuk diberi. Islam anti yang seperti itu. Nah, di dalam Islam diajarkan mereka yang telah menikah memiliki tanggung jawab, kalau itu suami, untuk memberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang layak untuk istri dan anak-anaknya. Nah, ini ajaran Islam. Sehingga tidak mungkin ajaran ini disampaikan dan diterapkan di dalam Islam tanpa ada kerja. Gak mungkin. Dari mana beli makan? Dari mana beli minum? Dari mana beli pakaian? Dari mana menyiapkan tempat tinggal? Nah, harus bekerja kan ya? Harus bekerja. Sebut satu nama ulama yang tidak kerja. Gak ada. Kalau ada yang bisa berikan contoh, tak kasih hadiah. Kalau cuma nama-nama besar, insya Allah saya bisa menjelaskan kerjanya apa. Kalau ada yang bisa menemukan satu contoh aja. Tapi gak mungkin loh ya ini. Jangan coba-coba. Penasaran, wah pengen dapat hadiah dari Ustaz Mukhtar. Gak usah coba-coba, capek sampean. Bolak-balik, buka internet, sahabat yang tidak kerja. Gak ada. Sampai pun ahlus sufah. Jangan dikira ahlus sufah itu tidak bekerja, barakallahu fiik. Ahlus sufah yang digambarkan oleh sejarah, di dalam kitab-kitab tarikh, bahwasanya mereka itu yang tidak punya rumah, tidak punya saudara, tinggal di di teras masjid Nabawi. Mereka berasal dari tempat yang jauh. Jangan dikira mereka tidak punya pekerjaan, barakallahu fiik. Tokoh ahlus sufah siapa? Abu Hurairah. Itu tokohnya ahlus sufah. Nah, ternyata apa pekerjaan beliau sehari-hari? Selain belajar kepada Nabi alaihi salatu wasalam, serabutan kalau dalam bahasa kita. Memberi makan hewan, kendaraan beberapa sahabat. Orang kaya di kota Madinah. Bukan cuma nunggu di masjid terus. Yang kita baca, yang kita dengar tentang ahlus sufah, mereka hidupnya sambil menahan lapar, haus, dahaga. Nanti kalau ada sahabat ingin sedekah, diarahkan untuk mereka. Itu tidak menafikan kerja mereka. Tidak menafikan mereka bekerja. Abu Hurairah kerja, ngasih makan, nuntun. Nah, dapat upah, hasil upah itulah yang kemudian hidup seminggu, dua minggu. Cukup. Tapi memang kehidupan mereka sehari-hari memang lebih banyaknya tidak bekerja. Kenapa? Merasa cukup tadi dengan kerja sehari, dua hari, dan tiga hari. Jadi monggo sebutkan nama sahabat yang tidak kerja. Abu Bakar As-Siddiq, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq sekarang. Itu saudagar kaya raya. Sehingga harta yang beliau infakkan dan belanjakan demi kepentingan Islam banyak sekali. Umar bin Khattab, peternak, mengembalakan unta. Dalam hadis yang sahih disebutkan dalam riwayat Muslim dan hadis-hadis yang lain, Umar bin Khattab itu bergantian dengan sahabat Ansor untuk mengembala unta. Sehari kerja, sehari belajar. Sehari kerja, sehari ngaji. Bukan sehari kerja, besoknya lagi kerja, besoknya lagi kerja. Dan itu ngajinya akhir pekan libur lagi. Bukan seperti itu. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Utsman bin Affan. Ya Allah, Utsman bin Affan, kalau tidak kenal Utsman bin Affan sebagai seorang saudagar kaya raya, wah jarang ngaji dia. Nah, itu. Saudagar kaya raya yang membiayai pasukan usrah berangkat perang ke Tabuk, yang membeli sumur rumah, yang kemudian menginfakkan puluhan unta lengkap dengan bahan sembako di atasnya itu, Saat paceklik panjang di kota Madinah, siapa kalau bukan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang membebaskan tanah kemudian memperluas masjid. Siapa kalau bukan Uthman bin Affan? Dari mana datang uang itu? Tiba-tiba gerujuk duit. Enak banget. Kerja radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib, jangan dikira beliau tidak bekerja. Mahar yang beliau berikan untuk Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah baju besi kesayangannya. Biaya walimahnya dari mana? Kerja ngumpulkan kayu bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk ke hutan, bukan hutan seperti hutan di Indonesia, hutan di sana itu. Beberapa belas pohon itu sudah sebut hutan di sana. Kayu-kayu kering itu dikumpulkan, diikat, dinaikkan di atas unta, dijual ke pasar. Ini Ali bin Abi Thalib membiayai walimahannya sampai seperti itu. Orang yang paling mulia nomor 4 nomor urutnya di dalam apa namanya kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Kerjanya seperti itu. Nah, lah kita, waduh, isin. Malu. Bukan seperti itu. Sebut Abdurrahman bin Auf. Hah? Abdurrahman bin Auf datang dari Mekah ke Madinah enggak punya apa-apa. Ditawarkan sama apa namanya Sa'd bin Rabi', saudara angkatnya yang dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, separuh hartaku untukmu. Pilih istriku yang kau suka, mana aku cerai, selesai iddahnya, silakan nikah dia. Oh enggak, bukan seperti itu. Tunjukkan pasar itu di mana. Enggak punya modal, tapi punya keahlian menjual. Berangkatlah Abdurrahman bin Auf ke pasar kota Madinah. Berapa hari sudah untung. Allah berikan rezeki, akhirnya menikah dengan seorang wanita Ansar. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Udahlah, kalau disebut satu-satu enggak akan habis. Cukup saya kira lah sebagai contoh. Apa kurang Ustaz. Buktinya, lihat tadi udah cukup buktinya. Sudah 5 sahabat. Nah, Al-Imam Abu Hanifah punya toko kelontong. Punya toko kelontong. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dulu semasa belajarnya itu memiliki produksi tali kolor ini. Rahimahullah Imam Ahmad. Demikian juga memiliki jasa nulis nyalin, karena tulisan Imam Ahmad bagus. Jasa nulis boleh, halal nulis. Kadang-kadang manggul, bawa barang. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, sebut semua nama ulama. Diterangkan di situ profesinya apa. Barakallahu fiik. Jadi tidak usah khawatirlah. Besok anakku kerja apa? Ya kerja. Kerjanya apa? Apa-apa, enggak cuma satu. Kan gitu, apa-apa. Nah, kenapa? Karena prinsip orang bekerja itu semua ada di dalam Islam. Apa sih sebenarnya prinsip orang bekerja itu untuk sukses? Jujur, kerja keras. Iya kan? Tidak pantang menyerah, tidak kenal putus asa. Apalagi dalam Islam ada konsep halal thayyib. Tambah lagi tawakal dan doa. Nah, tawakal dan doa. Dalam Islam barakallahu fikum. Dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah dan fikih. Setelah pembahasan salat, yang paling panjang pembahasannya apa? Kitabul buyu'. Pembahasan tentang jual beli. Jual beli. Kenapa kok sampai seperti itu? Sebab prinsipnya orang bekerja di dunia ini kembali ke jual beli. Peternakan tetap larinya ke jual beli. Apa ada orang ternak tanpa jual belian? Aktivitas itu enggak ada kan ya? Misalkan saya seorang peternak, untuk memiliki peternakan harus beli apa? Beli bahan bangunan, beli makanan, beli DC-nya, beli ininya segala macam. Kemudian mengupah karyawan, upah mengupah itu dibahas di dalam kitabul buyu', jual beli di dalam Islam. Setelah selesai panen apa yang dilakukan? Dijual kan ya? Jual. Pertanian juga sama, perikanan juga sama. Nelayan juga sama, semua itu kembalinya. Intinya orang bekerja itu kembali ke jual beli. Nah, jadi kalau panjenengan ingin sukses, kuasailah ilmu jual beli. Tinggal apa yang dijual, bagaimana cara menjualnya, kan itu. Nah, apa yang dijual dan bagaimana cara menjual, dan itu semua diajarkan di dalam Islam. Apa yang dijual? Semua yang halal dan yang thayyib. Nah, apalagi kita di Indonesia, peluang untuk jadi orang kaya raya itu besar sekali. Kenapa? Di Indonesia barang palsu laku. Barang KW1, KW2, KW3 laku. Barang bekas laku. Sampah laku juga. Berarti banyak yang bisa dijual. Pertanyaan pertama, apa yang dijual? Terjawab kalau kita hidup di Indonesia. Semua bisa dijual. Sampai orang bilang, harga diri aja dijual. Sampai parahnya seperti itu. Tinggal bagaimana cara menjualnya. Cara menjualnya itu pun sudah diajarkan di dalam Islam. Rasulullah SAW mulai umur 11 tahun, 12 tahun, itu sudah belajar berdagang sampai ke negeri Syam. Diajak pamannya Abu Thalib. Bukan untuk jalan-jalan ke Syam itu. Memang diajarkan cara berdagang, survive hidup itu seperti apa. Sebelum berdagang, beliau menjadi seorang penggembala kambing. Kan gitu. Penggembalakan kambing. Jadi betul-betul sudah. Kerja itu sesuatu yang juga diajarkan di dalam Islam. Barakallahu fikum. Nah ini kesannya kan selama ini, sebagian ya, tidak saya katakan semua. Kesannya kan, wah nek anakku dipondokkan di pondok salafi, besok kerjanya apa? Makannya apa? Ternyata kesalahan kita kurang menggali tadi. Kalau di dalam Islam, salah satu kewajiban orang tua adalah mempersiapkan kerja untuk anaknya. Para sahabat muhajirin, rata-rata mereka adalah peladang dan pekebun. Keliru. Sahabat muhajirin, keliru ya. Sahabat muhajirin, rata-rata pekerjaan mereka adalah berdagang. Karena mereka tidak punya tanah di Madinah. Sahabat-sahabat ansor, rata-rata pekerjaan mereka adalah bertani dan berladang atau berkebun. Kenapa? Karena mereka punya tanah di sana. Nah, para sahabat anak-anaknya ini, apa ujuk-ujuk bisa bertani, berladang, dan berkebun? Nggak mungkin kan? Pasti diajarkan oleh orang tua mereka. Para sahabat yang para pedagang itu dari kalangan muhajirin, apakah ujuk-ujuk bisa berdagang? Tidak. Memang diajarkan cara berdagang itu bagaimana. Nah, orang tua yang memiliki kewajiban mempersiapkan kerja untuk anak-anaknya. Karena orang tua yang lebih faham potensi dan bakat anaknya itu dalam bidang apa. Faham. Barakallahu fikum. Walaupun mestinya nanti ke depan, santri-santri kita di pondok-pondok salafi ini, walhamdulillah, sebagian pesantren sudah mulai menerapkannya, diajarkan keterampilan dan keahlian. Saya katakan beberapa pesantren sudah diajarkan yang seperti ini. Tetapi kan dilihat dari umurnya. Gak mungkin dong umur 7 tahun diajari cara... Iya. Cara ngelas. Gak mungkin. Kan ada usia tertentu. Usia saatnya mereka belajar keterampilan, menguasai keahlian ini, dan itu. Ada saatnya. Nah, maka jangan sampai kesan negatif tentang pendidikan salaf, terbiatul aulad, pendidikan anak yang diajarkan di dalam Islam itu kok, wah, gimeng akhirat, wai. Ya memang betul akhirat, wai. Karena sekalipun ilmu yang disampaikan keahlian dan keterampilan, tetap orientasinya adalah akhirat kalau yang kita tanamkan kepada anak-anak kita nantinya. Nah, ini contoh kecil. Ternyata selama ini kitalah yang kurang menggali. Barakallahu fikum. Kita yang kurang menggali cara mendidiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir, jangan cemas, harusnya yakin dan percaya bahwasanya metode mendidik anak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah sempurna. Kalau misalkan ditemukan kendala, kasus, masalah dalam proses pendidikan anak-anak kita, sebabnya karena kitalah yang kurang menguasai dan memahami seperti apakah seharusnya mendidik anak-anak kita. Na'am barakallahu fikum. Contoh yang lain. Nah, ada kesan barakallahu fikum, anak-anak kita itu kalau di pondok pesantren pemalunya keterlaluan. Nah, tidak punya mental untuk tampil ke depan. Sebagai contoh dimanapun. Nah, kalau misalkan anak-anak itu dikumpulkan, sekarang kumpul taklim, disebut namanya Abdullah. Ini. Ayo Muhammad jawab. Ini. Apalagi kalau ustadznya baru dikenal, langsung kan gitu. Sebagian orang tua mengeluhkan yang seperti ini. Anak saya kok minder ya ustadz ya. Setelah dipondokkan di pondok salaf itu kok minder. Nah, yang salah bukan pola dan metode yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah itu kita yang kurang menggali barakallahu fikum. Buktinya kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, para sahabat-sahabat itu, sahabat-sahabat yang masih muda-muda itu, dididik oleh Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam tampil ke depan, diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan, diberi tugas, tentunya dengan arahan dan pengawasan. Nah, sekarang sahabat Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala menjadi imam salat untuk masyarakatnya di masjid kampungnya, usia masih 9 tahun. Nah, apa kurang contoh diberikan Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita? Tampil ke depan. Nah, sampai-sampai saking kecilnya masih anak-anak, terkadang auratnya kelihatan. Sampai akhirnya makmum-makmumnya orang-orang itu bilang, "Wah, kita ini enggak perhatian sama Pak Imam ini." Kan itu. Ayo urunan, belikan baju. Kata Amr bin Salamah radhiyallahu senangnya bukan main mendapatkan hadiah dari orang-orang itu. Umur 9 tahun. Itu sudah menjadi imam. Bukan imam-imaman, ini imam yang sesungguhnya. Di belakangnya para sahabat orang-orang tua itu. Kenapa? Hafalannya lebih banyak. Barakallahu fiik. Nah, tentu bukan karena hafalannya bukan semata-mata hafalannya lebih banyak, bukan semata-mata bacaan yang paling bagus, karena juga faktor yang lain. Sahabat ini yang usianya masih 9 tahun telah memahami ahkamus shalah, hukum-hukum salat. Jadi bukan semata-mata hafalannya paling banyak maju. Nah, hafalannya paling banyak maju tapi enggak ngerti hukum-hukum salat, ya sama aja. Nah, karena mestinya konsekuensi dari mereka yang hafal Quran, bacaannya bagus, hafalannya banyak, hukum-hukum tentang salat pun dikuasai. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maksud sejak kecil anak-anak itu, anak-anak sahabat sudah dilatih mentalnya oleh Nabi Muhammad SAW. Diberi tugas. Nah, lihat para sahabat dalam perang Uhud. Yang masih usia anak-anak itu 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Rame-rame bawa pedangnya, bahkan sampai gak kuat bawa pedangnya diseret. Ya Rasulullah izinkan aku ikut perang. Nah, ini kan bukan muncul tiba-tiba, tapi memang sudah dididik dan digembleng oleh Rasulullah SAW. Dibiarkan tampil. Nah, jadi mestinya hal-hal yang seperti ini ayo kita gali bareng-barenglah, dirumuskan, dibuat sebagai kurikulum, diterapkan di sana. Jadi anak-anak kita diberi kesempatan mulai dari kecil, maju, Fahri, berdiri. Kan itu. Alhamdulillah, mulai dari kecil sudah terbiasa berdiri, sudah biasa berbicara di depan, sudah biasa terbiasa untuk mengungkapkan isi hati. Karena mereka ke depannya diharapkan menjadi ustaz, menjadi da'i ilallah yang harus tampil di depan masyarakat, yang harus berbicara di depan sekian banyak orang. Naam, barakallahu fikum. Itu beberapa contoh. Naam. Itu beberapa contoh yang bisa saya berikan malam hari ini. Betapa konsep mendidik anak di dalam Islam itu sudah sangat sempurna sekali. Tinggal ayolah digali dikit demi sedikit. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menggali, tanyalah kepada mereka yang memiliki kemampuan menggali. Dalam hal ini asatidzah, ustaz, sering-seringlah berkonsultasi, sering-seringlah meminta masukan dan informasi. Nah, bagaimana dengan sistem kami begini ustaz, bagaimana ada masukan, terus diperbaiki, barakallahu fikum. Dan tentunya di antara komponen terpenting di dalam suksesnya tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak kita adalah itu tadi, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantu, bahu membahu, kuat menguatkan. Sekat atau dinding yang seakan-akan itu ada di tengah-tengah kita yang membedakan antara pengurus dan orang tua, ustaz dan ikhwan, ini yang harus dibuang, ini singkirkan. Ini kesalahan sebagian kita dalam pendidikan anak demikian. Karena merasa sudah beda areanya. Ustaz, ikhwan. Pengurus, orang tua. Keliru. Sebab ustaz pun orang tua. Orang tua juga guru serta pendidik anak-anaknya. Orang tua adalah pengurus yang mengurusi anaknya. Nah, ini satu hal yang keliru. Barakallahu fikum, yang ternyata kekeliruan ini bukan hanya di satu tempat, di banyak tempat. Ketika kita sudah merasa beda, sudah di luar lingkaran, itu sudah salah. Nah, Jadi barakallahu fikum untuk men, apa, untuk mewujudkan konsep ta'awun ini, kita harus satu, padu, dan selalu koheren, kohesi, konsistensi, kan gitu ya. Kita harus satu, satu bareng. Satu yaitu dalam satu lingkaran. Setelah satu kita harus padu, bareng, seragam, visi dan misinya sama. Kemudian dipertahankan konsistensinya. Nah, dipertahankan konsistensinya. Ada sebuah ajaran di dalam Islam yang harus kita pahami bersama, bahwa al-mu'min mir'atun li akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin untuk saudaranya. Saudaranya adalah cermin untuk dirinya. Ini pun mestinya diterapkan dalam konsep ta'awun alal birri wa taqwa dalam lembaga pendidikan seperti yang ada di tempat ini dan juga di tempat-tempat yang lain, barakallahu fikum. Nah, cermin. Artinya apa? Apa yang kita lihat di cermin itu kan menggambarkan kita. Kan gitu ya? Ada kotoran, kita lihat cermin ada kotoran di pipi. Ya betul-betul ada kotoran di pipi. Sama juga ketika kita melihat teman kita, saudara kita, muslim, salafi. Kekurangan yang ada pada saudara kita, yang kita lihat pada saudara kita ada, itu menunjukkan kekurangan itu juga ada pada kita. Ini harus difahami betul, barakallahu fiik. Kalau ingin sukses, nah kalau kita aplikasikan sekarang, implementasikan dalam apa lembaga pendidikan seperti ini, barakallahu fiikum. Sekarang kalau misalkan saya sebagai pengurus, melihat ada kekurangan pada orang tua, kekurangan pada anak, mestinya saya berpikir, oh kekurangan itu menunjukkan kekurangan pada saya. Nah, sekarang sebagai contoh, barakallahu fikum, anak-anak kita, kadang-kadang saya sebagai ustaz, katakan seperti itu, atau pengurus, apa, ngeluh, anak-anak ini bajunya bau semua. Kan, orang tuanya pada gak perhatian ini. Ini sudah sikap yang keliru, ketika menyalahkan orang tua 100%. Kenapa? Kesalahan orang tua itu juga menunjukkan kesalahan saya. Kan begitu ya? Cermin. Anak-anak kita, wah, berangkat pagi. Begitu ya, berangkat pagi, main keringetan. Masuk kelas. Masuk kelas, main keringetan begitu. Jadi berkeringat berapa kali dalam sehari itu? Keringat main, belajar, belajar kelas-kelas begitu. Akhirnya, anak-anak itu bau gini segala macam. Orang tuanya nih gak perhatian. Ya subhanallah, keliru. Nah, mestinya kita juga introspeksi. Kenapa sampai seperti ini? Barangkali orang tua tidak mendapatkan informasi yang cukup. Barangkali kita kurang mensosialisasikan kepada orang tua. Untuk selalu mengkondisikan anak, pakaiannya bersih, selalu wangi, harum, dan seterusnya. Kita bantu. Caranya bagaimana? Misal, dibuat sebuah kesepakatan. Anak-anak, terutama yang putra, setiap kali berangkat ke pesantren, di pondok milik kita, salafi, kan gitu. Ini kan statusnya pondok juga kan? Ya, misalkan berangkat ke pondok, sampaikan setiap anak terutama yang putra membawa pakaian khusus bermain. Karena adab ini adab yang diajarkan para ulama. Adab yang diajarkan para ulama ketika membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satu adabnya? Pakaian yang rapi, bersih, wangi. Adab Islam. Sampaikan kepada orang tua melalui pengurus, rapat bersama musyawarah, akhirnya demi melaksanakan adab dan akhlak Islam yang telah dicontohkan oleh para ulama, maka pondok pesantren memutuskan bahwa setiap santri yang putra terutama, setiap berangkat ke sekolah, ke pondok, harus membawa pakaian khusus bermain. Di sana ada pakaian khusus belajar. Disediakan waktu misalkan bermain setengah jam ya, bermain setengah jam, yang waktu digunakan bermain 20 menit. 10 menit dipakai itu bersih-bersih, mandi segala macam, ganti baju, masuk kelas. Ini ajaran di dalam Islam, barakallahu fiik. Bukan keringetan, masuk, cari kipas angin. Wow. Belajar Al-Quran, celananya kotor, kena tanah becek. Di mana penghormatan kita kepada Al-Quran? Belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan gitu ya. Bajunya, ya Allah, bajunya anak-anak kita. Nah, tapi ingat, kita sebagai pengurus dan ustaz gak bisa nyalahkan anak, gak bisa nyalahkan orang tua. Karena itu kekurangan yang ada, menunjukkan kekurangan ada pada kita. Barakallahu fiik. Ini contoh, contoh yang lain, biar berimbang. Misalkan, apa namanya, orang tua sebagian mengeluh. Ini pondok pesantren apa SSB itu? Ini? Sekolah sepak bola maksudnya. Kenapa? Aku ngeterke anakku sampai di pondok langsung main bola. Nah, sekitar jam 9:30 tak dile, koyo bal-balan meneh. Menjelang duhur, lu main bola lagi. Sebelum pulang nunggu orang tuanya menjemput, lu main bola. Ini SSB apa pondok pesantren? PP atau SSB ini? SSB Al-Itisom. Wah, sekolah sepak bola Al-Itisom. Orang tua sudah mulai, wah itu pondok yang orang profesional, manajemennya piye iki. Ustaznya orang tanggung jawab, pengurusnya, wah. Jangan lupa, cermin. Cermin. Kalau engkau bisa menemukan kekurangan di pondok ini, kalau engkau bisa menemukan kekurangan pada ustadz, pengurus, dan sistemnya, itu menunjukkan kekurangan itu juga ada padamu. Mestinya, sebagai orang tua, untuk menerapkan konsep ta'awun alal birri wa taqwa, konsep mendidik anak yang diajarkan Nabi SAW, seharusnya bertanya, oh anak-anak kok seperti ini ya? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Kan begitu. Tidak langsung menyalahkan, tidak langsung mencacat. Datengin ustadznya, datengin pengurusnya, afan ustadz, afan akh, afan ami, kan gitu. Ini saya perhatikan, anak-anak kok banyak main bolanya. Apa yang bisa saya bantu? Kan enak kayak gini. Senang gak masa sendiri kayak gitu? Ini modirnya siapa di sini? Hah? Senang gak ustadz? Loh, diem. Senang gak kalau ada ikhwan datang gitu? Orang tua misalkan, ustadz, ini kok saya perhatikan anak-anak sering mainnya. Kira-kira apa yang saya bisa bantu, ustadz? Antum bilang, antum bisa bantu ikut ngawasi? Ah, enggak, siap. Senangnya, ya Allah. Santrinya berapa, mas, di sini? Oh, berapa? Enggak tahu. Wah, repot ini. Hah? 103. 103 kan jumlah anak. Kalau jumlah orang tua? Karena kadang orang tua kan punya anak dua, punya anak tiga. Maksud saya begitu. Ambil setengahnya lah. 50 ya. Lebih. Katakan itu. Sekarang 50 orang tua. Satu orang tua per pekan ngasih setengah jam aja. 50 orang tua dari 100 lebih tadi. 50 orang tua. Bapak dalam hal ini ya. Atau ibu sekaligus juga lah. Ngasih waktu setengah jam aja. Sekarang Jumat libur. Ahad. Libur juga. Berarti hari efektif berapa? 5 hari. Masuk. Belajar jam? 8. Pulang jam? 4:30. Berarti sehari berapa jam itu? Dari jam 8 sampai jam 4 lah. 4:30 bonus. Dari jam 8 sampai jam 4 berapa jam, mas? Berapa? 8:30 kali 5. Kan 5 hari. Ini hitung-hitungan matematika loh. Jenengan lebih pinter kalau matematika. Berapa jam? Berapa mas? Mas Fajar ya? Ini mas? 8 jam kali 5. 40 kan ya? 40. Orang tua ngasih waktu setengah jam 50. Gak usah 50. 40 orang tua aja. Masya Allah. Jadi tiap 1 jam itu ada orang tua yang mendampingi setengah jam, setengah jam, setengah jam. Setengah jam untuk orang tua. Apa beratnya mas? Setengah jam untuk orang tua. Setengah jam buat anak. Apa beratnya? Setengah jam untuk wedangan bisa, setengah jam untuk futsal bisa, setengah jam untuk ngobrol sama temennya bisa, setengah jam untuk naik motor jalan kemana-mana bisa, setengah jam untuk tidur bisa. Lah untuk anaknya kenapa tidak bisa? Ini contoh aja. Kan enak, ini namanya ta'awun. Kalau bukan seperti ini bukan ta'awun namanya, cuma iki SSB gitu. SSB Latisem ganti wae anone pelangi. SSB Alitisem hadirlah. Apa tuh daurah sehari di SSB Al-Iktisom. Wah, wow, kenapa? Oh, bal-balan terus ya, karena punya lapangan di depan situ. Jadi yang disalahkan ustadznya, manajemennya tidak profesional lah, pengurusnya tidak ngurus lah. Pengurus kok enggak ngurus, bukan pengurus namanya. Tapi mestinya barakallahu fikum, bukan mencacat seperti itu, bukan menjatuhkan seperti itu. Datangin ustadznya, datangin pengurusnya, afan ustadz, saya selaku orang tua, apa yang bisa saya bantu? Kan begitu. Apa yang bisa saya bantu? Lihat pondoknya kotor, sampah di mana-mana. Iki PP apa TPA? Bukan Taman Pendidikan Al-Quran, tempat pembuangan akhir ini. Pondok pesantren TPA misalnya kotor sana kotor sini. Wah, pondok tidak profesional, ustadznya ini cuma ngomong aja memerintahkan kebersihan dalam taklimnya, tapi ternyata prakteknya enggak ada. Orang awam bagaimana mau mensekolahkan anaknya di sini kalau pondoknya kotor seperti ini? Jadi ngomong aja. Mestinya itu kan kesalahanmu juga. Itu kan kekuranganmu juga. Aibmu juga. Tutup. Mestinya datang ke ustaz. Ustaz, atau pengurus atau mudir, siapa yang dipercaya ustaz, ini pondoknya kotor. Oh nggih, kami juga paham, Pak. Nah, apa yang bisa kami bantu ustaz? Coba bisa bantu ya. Coba panjenengan koordinasikan dengan orang. Ada komitenya enggak di sini? Ya koordinator orang tua lah di sini, bukan komite, koordinator orang tua. Enggak ada juga. Oh ya, besok harus ada. Ya untuk mengkoordinasi orang tua ini, di mana-mana ada kok. Masa di Semarang enggak ada? Ibu kota provinsi loh. Di mana-mana itu ada forum musyawarah orang tua ini. Begitu ya? Begitu Pak Salman. Mestinya kan ada ya? Ada untuk mengkoordinasikan. Gini aja, antum tolong sampaikan ke semua orang tua, bagaimana caranya menyediakan tong sampah tiap 5 meter. Misalkan, tiap 5 meter tong sampah. Contohnya loh, ekstrim banget kan ya. Saking banyaknya yang pengen ta'awun kan gitu ya. Kan sebenarnya tong sampah itu tinggal, apa namanya, mau cari yang murah atau yang mahal. Tinggal kreativitas kita kan ya. Kan itu ya. Dan saya yakin Semarang punya potensi. Iwan-iwan kita yang, gitu Mas Andit? Buat tong sampah yang, aduh Masya Allah. Cari barang bekas di sini pasar mana Mas? Pasar barang bekas. Mana? Barito. Barito murah. Kan itu akan terasa berat kalau dipikir sendiri. Wah, tiap 5 meter pondoknya 400 meter persegi. Berarti paling enggak 400 bagi 5. 80 tong sampah, 80 siji, 20.000. Waduh, ra kuat. Iya, kalau dipikiran sendiri, makanya jangan pernah berpikir sendiri. Ajaklah yang lain ikut berpikir sama-sama. Kan gitu. Oh, buat tong sampah tiap 5 meter, 5 meter kebanyakan, ya 10 meter. Kebanyakan masih juga 20 meter. Atau dihitunglah tiap titik itu berapa. Dipisahkan ini sampah kering, ini sampah basah. Kan gitu ya. Karena di dalam Islam juga diajarkan seperti itu, bersih. Anak-anak susah diatur ya, karena belum dibentuk polanya. Karena belum dibiasakan. Belum ada apresiasi, belum ada sanksi. Diberikan apresiasi. Kan gitu ya. Tiap kelas misalkan disediakan tong sampah kering, tong sampah basah. Kan begitu. Tiap akhir pekan atau tiap 3 hari sekali dicek. Yang bagus, rapi, dapat hadiah. Yang tidak, suruh bersih-bersih. Hukumannya itu, bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih halaman, nyapu. Subhanallah. Kan itu, bukan pondok apa TPA, kotor, kumuh, dapur ikong ini, makanannya, wah. Kan gitu, mestinya datanglah, temuilah pengurus dan ustadznya. Sampaikan, ustaz, pak, apa yang bisa saya bantu? Nah, ustadznya juga harus siap menjawab. Apa ya pak ya? Wah, ya repot kalau kayak gitu. Bisa bantu apa ya? Anak juga bingung ya. Jadi mulai malam ini dipersiapkan ustadz Mas Hasan atau yang lain. Kalau misalkan ada orang tua, kok besok pagi ada yang tersentuh dengan kajian ini, besok pagi datang, apa yang bisa saya bantu, harus siap menjawab. Tapi yang terpenting, wallahu alam, yang penting justru coba dibuatlah semacam forum itu ya, komite namanya ya, orang tua itu. Jadi pondok itu, barakallahu fikum, idealnya konsentrasi pada peningkatan kualitas pendidikan santri. Jadi ustadz dan pengurus itu fokusnya di situ. Bagaimana cara berpikirnya sehari-hari 24 jam itu cuma berpikir, ini anak-anak kualitas pendidikannya ditingkatkan, caranya bagaimana ya. Tapi yang kebersihan, yang itu, coba menjadi tanggung jawab dari orang tua. Tanggung jawab dari orang tua. Bagaimana caranya tadi? Ada koordinatornya 4 orang misalkan. Nanti kumpulkan yang lain, musyawarah. Hasilnya gini, nanti konsultasikan ke pengurus. Kami musyawarah orang tua, hasilnya begini, bagaimana tanggapan dari pondok? Oh begini, ini bagus, jalankan. Contoh tadi tong sampah. Barakallahu fiik. Tong sampah, kamar mandi ada sendiri, tempat wudu ada sendiri, tempat masuk ada sendiri. Dibuatkan plang, dibuatkan banner, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Kan itu dipola, mungkin sulit untuk diberlakukan hari ini. Tapi coba sebulan, dua bulan, tiga bulan, santri-santri yang bersih dipuji. Kemudian pakaiannya seperti yang saya contohkan tadi. Subhanallah, lihat pondoknya bersih, rapi, harum. Subhanallah. Ini akan bisa terwujud dengan konsep apa? Ta'awun ala birri wa taqwa. Nah, itu beberapa contoh kecil saja. Barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Contohnya masih banyak. Sudah jam 8 lebih 7. Ya sedikit aja tolong diamalkanlah. Enggak usah banyak-banyak, nanti banyak-banyak malah rati amalnya susah. Coba fokus di kebersihan tadi, Tim kan juga pembentukan komite tadi, orang tua. Ini sudah luar biasa hasilnya. Nanti dari situ akan apa namanya, kalau bahasa kita nular. Dari situ nanti akan ketagihan. Oh bagus ya, ternyata sukses ya. Terus begitu. Sistemnya begitu. Orang tua tanya, apa yang bisa saya bantu Ustaz? Pengurus dan Ustaz betul-betul berpikir cara meningkatkan kualitasnya itu seperti apa. Kami punya program begini Pak, kami punya program begini Bu. Misalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokahnya untuk kita semua. Dan semoga kita sukses mendidik anak-anak kita. Dan semoga kita diberi kekuatan istiqomah untuk terus menggali ya. Tapi yakin, yakin bahwa konsep mendidik anak yang diajarkan Nabi Muhammad itu sudah sempurna. Harus diyakini itu. Sempurna 100%, tidak ada cacat, tidak ada celahnya. Tinggal kita menggali. Tinggal kita menggali. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, cukup? Cukup, insyaAllah. Sudah 2 jam ini. Monggo diamalkan, gih. Pokoknya, kalau Mas Hasan nelpon saya, gimana Ustaz ngisi di Semarang? Pertanyaan saya, tong sampahnya udah ada belum? Oh sudah, komitenya belum. Oh enggak mau ke Semarang saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.